di telinga penggemar Dewi Dewi, nama Ina Kamari pastinya tak asing lagi. Penyanyi berusia 25 tahun silam ini adalah mantan personil Dewi Dewi yang hengkang tahun 2008 silam. Lama tidak muncul, Ina yang juga penyanyi jazz ini tampil dengan wajah baru. Benarkah, demi comebacknya ke dunia panggung, Ina melakukan operasi plastik pada wajahnya? Kalau untuk muka, saya nggak disuntik apa-apa ya. Orang pasti bingung muka saya tirus. Jadi, ini nggak ada suntik apa-apa, cuma saya perawatan bracket ini, behel. Dokternya ini profesional banget, lulusan Jenewa, spesialis orto dan artistik. Jadi dia sekolah lagi untuk artistik. Jadi bukan dokter gigi umum. Jadi benar-benar dia mikir, oh bentuk muka saya seperti ini. Terus ronsen gigi saya di ronsen dulu atas bawah seperti ini supaya gigi bawah saya ini bisa narik ke dalam. Jadi sebenarnya kita tirus tuh easy aja. Gigi bawah kita ini harus berapa senti gitu jaraknya dari gigi yang atas. Meski harus rela merogoh kocek dalam, namun penyanyi bernama lengkap Carolina Agustin Kamari ini puas dengan wajah barunya tanpa harus melakukan operasi. Sampai saya perawatan sama dia 4 bulan dengan budget yang menurut saya jauh banget sama dokter gigi saya yang dulu. Tapi 4 bulan orang gak ngenalin.